koyak katebak angin. Si gagupay na kawas upay na nulawas ilang kasawang deui nembongan deui asimung garan muteka honta dinala. Cek manehna kiwari aya gigireng meureunan hate moal tagiur dirungrum gandrung atuh ka mana nah di di mana